أقول وبالله تعالى التوفيق إن توقيرنا للغة العربية إنما هو من ديننا، وتوقيرنا للغتنا لا لأنها اللغة التي نتحدث بها، إنما توقيرنا للغة العربية لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. قال تعالى بلسان عربي مبين، قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا أعجمي وعربي، قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء، قال تعالى بلسان عربي مبين. فتعظيمنا للغة العرب إنما هو من أمر ديننا، لأن تعظيمنا لها تعظيم للقرآن الكريم كذلك، وكذلك بفهمنا للغة العرب نفهم كتاب الله عز وجل ونفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، وألزمنا الله إياكم لغة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، تلك التي نزل بها الكتاب العزيز، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. Insyaallah kita akan melanjutkan. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian Durus Al-Lughah, kursus bahasa Arab kita. Kita sampai pada exercise 4, poin keempat. Poin keempat. Ayo Khalid, antum melihat apa? Durus Al-Lughah. Siapa? Siapa? Siapa? Jatuh. Allah. Taib keempat. Imla'il faraw fi mayali. Itu empat sekarang atau ketiga sekarang? Ketiga sebenarnya belum. Ketiga belum ya. Baik, kita ke exercise 3. Tamrin salis atau tamrin salasa. Imla'il faraw. Nah, ini harus berdiri ini setengah jam. Imla'il faraw fi mayali. La la la la tajlis ya akhi. Kum. Just stand up. Berdiri. Setengah jam kita belajar bahasa Arab, antum berdiri, oke? Okay? Imla'il faraw fi mayali bi wad'il kalimatil munasibati min al kalimat at-taliyah. Imla. What is the meaning of imla? Fill. Isilah. Penuhilah al-faragh the blanks, yaitu yang kosong ini, fi mayali berikut ini, biwad'il kalimatil munasibah, dengan meletakkan, ayo antum harus aktif dalam menerjemahkan kata yang al-munasibah cocok, kata yang cocok. Ya, silakan. Susah. Silakan. Ya, Tapi dengan meletakkan kata yang cocok minal kalimat at-taliyah dari kata-kata berikut ini. Ya. Di antaranya jamil, kemudian wasikh, maftuh, har, thaqil dan khafif. Sebentar ya. Sebentar dulu. Jadi kita tunggu dulu bentar. Di bawah ini kalau di sini. Baik, kita lanjutkan. Biwad'il kalimatil munasibah minal kalimat at-taliyah. Kita punya jamil, kita punya wasikh, maftuh, har, thaqil, dan khafif. Pertama kita punya jamil, dan makna dari jamil adalah indah, bagus ya. Wasikh adalah kotor, reket. Maftuh, terbuka. Kemudian har, panas. Masya Allah, antum selain dari antum tuh juhala semua sebenarnya. Gak ada yang mana antum? Suara antum mana? Hah? Kemudian thaqil, berat. Khafif, ringan. Ayo Mas Ari, antum juga harus menjawab Mas Ari. Ayo, jangan sendirian Mas Ari, jangan sendirian. Nah. Jangan ada sendirian. Baik, di sini coba hafalkan kalimat-kalimat kata-kata ini. Kita punya jamil artinya apa? Indah. Wasikh artinya kotor. Kemudian maftuh artinya terbuka. Har artinya panas. Kemudian thaqil artinya berat. Khafif artinya ringan. Baik, di sini ada 1 sampai 6. Anda mengingat antum menjawab ini. Baik, kita mulai dari Mas Dimas Al-Hajar. Thaqil. Baca dengan lengkap coba. Al-Hajaru Thaqil. Ya, baik. Kemudian berikutnya Al-Babu Maftuh. Enggak, Mas Alam. Al-Babu Maftuh. Kemudian Al-Qamaru. Al-Qamaru Jamil. Kemudian ayo Bakhtir. Al-Warqu Khafif. Antum ada kitabnya enggak ada? Ya, coba langsung ke Mas Ari. Al-Mindilu artinya handuk, sapu tangan. Al-Mindilu Wasikh. Al-Mindilu Wasikh. Enggak, Al-Mindilu Wasikh. Al-Mindilu Wasikh. Wasikh. Wasikh. Wasikh, wasikh, wasikh, wasikh, wasikh, ya. Wasikh. Bukan wasikh, bukan wasikh. Wasikh. Nah, coba lagi. Wasikh. Al-Mindilu Wasikh. Al-Mindilu Wasikh. Al-Mindilu Wasikh. Al-Mindilu Wasikh. Allah. Ayat ke-4 kemudian yang terakhir 6. Al-Laban. Al-Labanu Har. Al-Labanu Har. Al-Labanu Har. Iya, baik. Antum harus terus belajar untuk benar-benar intonasinya sama, usaha benar-benar ya. Jangan sampai kita belajar bahasa Arab itu nanggung-nanggung. Intonasinya itu intonasi Indonesia yang dipakai, atau Jawa dan semacamnya, Sunda atau yang lainnya. Kita harus intonasi dengan intonasi sebagaimana aslinya ya, insyaallah taala ya. Berusahalah karena ini jihadnya kita insyaallah. Kemudian kita ke nomor 4. Imla'il faragh fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibatin. Apa artinya? Tadi imla'il faragh istilah yang kosong. Fi ma yali berikut ini biwad'i, dengan cara menaruh, meletakkan kata yang munasibah artinya cocok. Munasibah artinya cocok. Baik, sekarang di sini tanpa adanya kisi-kisi. Ada yang ingin antum sekarang mencatat? Anda kasih waktu 3 menit. Anda kasih waktu 3 menit bagi antum untuk menghabiskan benar-benar ini. Ayo, silakan. Silakan secepatnya. Boleh lihat. Kelas, intahitum ya Hilman, intahita. Sampun kelas, kelas ijlis ya Hilman, ijlis. Baik, intahitum. Salah sudah koi. We have already spent 3 minutes. UN خلاص انتهيت الحمد لله طيب نبدا من مس نور هادي تفضل الرقم الاول كيف طيب الرقم الاول تفضل انت القميص نظيف ما معنى قميص القميص نظيف كميجة itu bersih. Taib ahsan. Kemudian Mas Alan, tafadhol ar-raqm athani. Al-qalamu maksur. Al-qalamu maksur. Ma makna al-qalamu maksur? Pulpen itu patah. Ahsan. Taib Mas Afri, tafadhol ar-raqm ats-tsalits. Taib, thumma bakhtir ar-raqm ats-tsalits. Al-labanu barid. Al-labanu barid artinya? Susu itu dingin. Taib ahsan. Mas Hilman. لا لا لا الرقم الرابع الآن لا الرقم الرابع الصديق قريب الصديق قريب أحسنت ما معنى طيب ثمان itu dekat baik ثم القلم بعيد ما معنى أحسنت ثم مس أري السادس السادس بلوم أيضا طيب الآن أنت السادس الإمام واقف الإمام واقف ما معنى إمام itu berdiri أحسنت مس أري كم أي رقم قد كتبته الرقم أي رقم Mas Ari, nomor berapa yang sudah ditulis? Nomor 5 sudah? Iya. Taib Mas Nur Hadi, nomor berapa? Nomor? 8. Nomor 8. Taib Mas Alam, nomor sadis. Rokom sabi'a. Tafadhol. Nomor 8 yang ada tadi. Al-Waladu Jalis. Al-Waladu Jalis. Taib, rokom at-tasi' ini nanti Mas Afri. Rokom al-thamin. الثامن من؟ 8 الحصان كبير الحصان كبير طيب أحسنت ثم مس أري لا لا لا مس أفري السادس قديم أولد لما ثم مس أري التاسع خلاص التاسع لا لا تعتمد جامعة جامعة جامعة لما أبلوم لما بيلان لما نعم بيناتان أنت باختيار تاسع التاسع الرقم التاسع القميص قديم طيب شيء آخر سوى القميص شيء آخر another thing المنديل قديم أحسنت جديد من العاشر أنت تفضل لا لا سوى قميص سوى قميص yang lain الكتاب جديد أحسنت هذا أمر سهل يا مس نور هادي ومس عري سهل جدا أي شيء أنت تقول سيكون apapun yang antum katakan itu bakal jadi insya Allah شوف مثلا ما فيه ذهنك ما في ذي apa yang ada dalam otak misalnya Alkitab kelas Alkitab nadhif kelas intahaita Al-kitabu waqif, kitab itu berdiri. Masalah? Limada? Labas. Al-kitabu barid, kitab itu dingin. Masalah? Karena mungkin malamnya di luar. Mudah kan? Hah? Coba dalam benak antum masalah apa sekarang? Dalam benak antum apa? Benda apa? Dalam benak. Benda yang muzakkar. Coba sebutin aja. Al-qamis. Qamis. Al-qamisu jalis. Al-qamisu kabir. Kemeja. Kemeja itu besar. Jadi kan al-qamisu qarib, kemeja itu dekat. Enggak apa-apa. Atau bisa jadi nama orang, misalnya Mas Ari. Ya. Mas Ari Kodim misalnya. Oh enggak. Mas Ari Kabir misalnya. Bisa. Mas Ari Nazif misalnya. Mas Ari Maksurun Qalbuhu. Bisa. Ya. Patah hatinya misalnya. Kan bisa Mas Ari, insyaallah antum bisa. Ya Mas. Harus belajar terus, jangan menyerah. Dan juga Mas Nur Hadi, jangan menyerah. Dan yang lain-lain ya. Sebenarnya kita pemula insyaallah. Anda juga pemula, antum juga pemula. Kita semua sama-sama pemula, sama-sama belajar ya. Jadi jangan menyerah. Dan ada tugas bagi antum semua yang belum Rokom Rabi ini harus selesai benar-benar. Ini semua harus nanti ditulis sesuai dengan ijtihad antum. Dan tiap-tiap kosakatanya harus beda ya. Antum merujaah di rumah, jangan cuma di sini doang. Percuma antum belajar di sini doang. Kemudian al-kalimat, ini bukan al-kamat atau al-komet, bukan. Ini tambahin lam setelah kaf dan sebelum mim. Al-kalimat al-jadidah. Al-kalimat al-jadidah. Kita punya ada di sini 16 ya, kata yang baru, benar. Ini kalimat jamak ya. Kemudian al-jadidah sifat untuk kalimat, yaitu kata-kata yang baru. Baik. Sekarang ikuti setelah Anda semua dari kita. Taib, tafadhol. Al-qamar. Al-qamar. Jadid. Jadid. Qadim. Qadim. Wasikh. Wasikh. Nadhif. Nadhif. Har. Har. Barid. Barid. Saghir. Saghir. Kabir. Kabir. Maftuh. Maftuh. Maksur. Maksur. Thaqil. Thaqil. Khafif. Khafif. Jamil. Jamil. Waqif. Waqif. Jalis. Jalis. Ahsantum. Baik. Di sini ada al-qamar artinya bulan. Mas Ari dan juga Mas Nur Hadi, al-qamar sudah berkeles-keles kita artikan. Kenapa masih saja antum menulisnya? Belum dicatat. Enggak, antum kayaknya lupa, udah dicatat. Al-qamar kayaknya udah pernah, Antum coba catat dan bisa merujaknya. Sepertinya antum tidak murojaah ya. Al-Qamar sudah berkeles-keles kita katakan, apa artinya? Kemudian jadid, apa arti jadid? Baru. Baru, Hasan. Mas Ari, apa arti qadim? Mas Ari, apa arti qadim? Enggak tahu, bukan, artinya bukan enggak tahu. Artinya adalah lama, ya. Apa arti wasikh, ya Khalid? Kotor. Apa arti nazif? Bersih. Bakhtiar, apa arti har? Panas. Apa arti barid, wahai Mas Afri? Barid. Nah, ini menunjukkan Mas Arfi gak meroja atau tidak masuk pekan kemarin. Apa arti barik Mas Alam? Dingin. Dingin. Sohir? Cil. Kabir? Besar. Maftuh? Maftuh, bukan maksur. Maftuh, maftuh. Terbuka. Terbuka. Maksur? Fakil? Berat. Mas Ari ketika Anda tanya, Antum gak tahu. Tapi ketika gak Anda tanya, Antum menjawab. Pas Anda tanya pas banget ya, pas Anda tanya yang itu yang enggak tahu. Coba khafif artinya apa Mas Nur Hadi? Khafif. Khafif. Ringan. Taib. Jamil. Indah. Indah, masyaallah. Pas nama perempuan baru antum bisa tahu ya. Indah ya. Kemudian Khalid Waqif. Jadi kemudian Jalis. Duduk. Taib. Sekarang Anda ingin menguji antum semua, harus hafal ini semua. Harus hafal. Sekarang. Sakil abot. Sakil berat. Dah hafal sini sekarang. Benar-benar hafal sekarang juga ini. Dan hafalnya enggak antum konsentrasi bentar, enggak. Sekarang langsung Anda tanyain. Biar ingat ini. Ya. Al-Qamar artinya apa? Bulan. Mas Alam jadid. Kemudian Qadim. Lama. Kemudian Wasikh. Kotor. Baik. Kemudian berikutnya Mas Ari, apa arti wasikh? Apa arti wasikh? Barusan Mas Ari, barusan ya Mas Ari konsentrasi. antum banyak ini, banyak zikir, banyak istighfar. Ini mungkin setan sering melemahkan kita. Ya. Al coba bakhtiar apa arti wasikh? Kotor. Apa arti wasikh? Kotor. Kemudian nadhif? Bersih. Kemudian har? Panas. Kemudian antum barid? Mas Alam Sogir? Kecil. Kemudian Mas Afri Kabir? Besar. Masih Mas Afri maftuh? Terbuka. Itu ngeliat bukan? Ada terjemahannya di situ? Ada sebagian yang enggak. Maksur? Maksur patah. Kemudian apa arti wasikh Mas Ari? Alhamdulillah. Ya, kemudian maksur artinya apa? Patah. Alhamdulillah. Thaqil? Berat. Apa arti khafif Mas Ari? Khafif. Taib. Apa arti khafif Khalid? Ringan. Mas Ari, apa arti barid? Taib. Apa arti wasikh Mas Ari? Wasikh artinya apa? Kotor. Alhamdulillah. Apa arti jamil? Indah. Kemudian apa arti waqif bakhtiar? Belimbing? Hah? Apa Pak? Berdiri, ya. Mas Afri, apa arti jalis? Duduk. Taib. Mas Ari, apa arti maksur? Patah. Pas giliran indah, patah. Patah hati. Iya, alhamdulillah. Kemudian apa arti maftuh? Terbuka. Apa arti maksur? Patah. Kemudian sekarang antum, apa arti dari thaqil? Thaqil itu lawannya khafif, Mas Ari. Thaqil berat, khafif. Lawannya thaqil khafif. Berarti khafif apa? Ringan, enteng. Ahsan. Bakhtiar, khafif artinya apa? Kalau misalnya berat? Taib. Khafif apa? Ringan. Kalau misalnya berat apa? Thaqil. Kemudian apa arti wasikh? Wasikh. Jamil. Indah. Maksur. Patah. Thaqil. Thaqil berat. Kalau misalnya ringan? Khafif. Ahsan. Ya. Taib. Mas Afri, apa arti hot English Arabicnya? Hot. Apa arti hot? Iya. I know. Bahasa Arabnya. Har. Kalau misal dingin? Barid. Taib. Bakhtiar, apa dingin itu apa? Barid. Kalau misal barid itu apa? Dingin. Panas apa? Har. Taib. Kemudian Mas Ari, wasikh itu apa? Wasikh. Kotor. Kemudian jamil itu apa? Indah. Kemudian maksur itu apa? Kemudian khafif itu apa? Khafif. Lawan dari badan antum. Enggak. Antum enggak gede, antum berat. Lawan dari badan antum. Ringan. Khafif itu ringan. Kalau misalnya berat apa? Nah, kalau misalnya tadi hot itu apa? Hot Arabiknya apa? Bahasa Arab. Har. Kalau misalnya dingin? Barid. Alhamdulillah. Kita tunggu 5 menit lagi, mungkin udah lupa. Tapi alhamdulillah, ini kemajuan bagi Mas Ari dan juga Mas Nur Hadi, ya. Mas Nur Hadi, anak ujiantum. Al-Qomartnya apa? Bulan. Jadid. Baru. Qadim. Lama, tua. Iya. Wasikh. Bersih. Kalau misalnya ada wasikh itu, keinget Mas Ari. Kemudian kemudian khafif. Lawan dari khafif? Saqil. Alhamdulillah. Kemudian jamil. Kalau misalnya jamil itu, jangan ingat Mas Ari. Mas Ari, kalau misalnya saqil itu apa? Berat. Kalau misalnya ringan? Khafif. Kalau misalnya panas? Kalau misalnya dingin? Kalau misalnya patah barit, ya. Patah artinya apa? Baru albiknya. Maksur. Bagus. Kemudian kalau misalnya tadi kotor, reget itu apa? Wasikh. Ahsan. Kalau misal standing artinya apa semuanya? Waqif. Standing berdiri itu waqif, ya. Taib. Siapa yang bisa di sini semua kosakata yang mau diuji? Satu ayat, tafadhol ya. Antum ya. Ana acak nih ya. Maftuh apa? Maksur. Ini. Khalid. Kemudian saqil. Jalis. Waqif. Jamil. Al-Qamar. Jadid. Qadim. Wasikh. Nazif. Khafif. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Mas Ari bisa? Ya, abis Mas Hadi dulu ya. Mas Hadi dulu. Ya, soalnya Mas Hadi itu kelihatannya tenang gitu, enak ya. Dia kena sekarang ya. Ya. Taib, Mas Hadi. Qadim. Jadid. Baru. Wasikh. Kotor. Nazif. Bersih. Har. Panas. Barid. Dingin. Maftuh. Al-Qamar. Bulan. Jamil. Indah. Waqif. Berdiri. Jalis. Duduk. Thaqil. Berat. Khafif. Ringan. Kabir. Besar. Taib. Ahsan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Apa ini dulu dan antum sebelum kesini, antum belum hafal semua kan? Belum. Atau lupa lupa? Sekarang jadi hafal kan? Alhamdulillah. Sekarang, Mas Ari ya. Siap Mas Ari? Insyaallah. Iya, jangan dulu. Dari sekarang Mas Afri. Antum dengarkan ulang-ulang supaya terulang. Nanti antum sambil menyimak benar-benar dengan kekuatan penuh berkamehameha. Ya. Sekarang coba Mas Afri ya, siap Mas Afri? Jangan lihat ini, jangan lihat buku. Ya. Bismillah. Ya, ana tahu. Makanya itu diuji sini. Ya, bismillah. Maftuh. Maksur. Al-Qamar. Bulan. Jadid. Baru. Wasikh. Kotor. Nazif. Nazif. An-nazafatu min al-iman. Nazif. Mas Ari arti nazif atau Mas Ari? Bulan. Wah ngejek, Mas Ari diejek. Gak tau. Taib, apa arti nazif? Apa arti nazif? Bersih. Nazif itu bersih ya. Ayo antum, kan itu tugas antum juga di kantor. Gimana Mas Afri ini? Nazif juga. Harus tahu lah. Waqif Mas Ari. Waqif. Hah? Masih antum. Waqif. Berdiri. Jalis. Kemudian khafif. Saqil. Nah, ahsan. Baik, sekarang Mas Ari. Siapa Mas Ari? Al-Qamar. Bulan. Jadid. Qadim. Wasikh. Pas kotor ya suara. R. Kemudian har. Panas. Nazif. Nazif. Tadi ya nazif itu. Nah, bersih ya. Kabir. Besar. Sogir. Kecil. Maksur. Patah. Maftuh. Terbuka. Khafif. Berdiri. Jamil. Waqif. Khafif. Lawan dari antum. Enggak, antum enggak gede, antum berat. Antum cuma berat. Antum kok berasa besar, sombong dong berarti. Khafif artinya? Ringan. Jamil. Indah. Wasikh. Kotor. Waqif. Tadi waqif tuh. Waqif. Waqif. Waqif. Berdiri. Wasikh. Waqif. Waqif. Waqif. Berdiri. Kemudian jamil, indah. Waqif, berdiri. Wasikh, kotor. Nah, thaqil, ringan. Nah, justru kebalik. Itulah antum. Thaqil, berat. Jalis. Itu yang antum lakukan sekarang. Duduk. Waqif, berdiri. Thaqil. Takil, berat, khafif, ringan, wasih, kotor. Nah, pokoknya ini yang paling penting itu wasih di sini. Ini wasih, ya. Ya, oke. Okay. Alhamdulillah, antum di sini udah hafal minimal lebih dari 5 kosakata. Alhamdulillah. Tadi kan susah, tapi insya Allah antum ya ini di rumah benar-benar harus diulang lagi murojaah. Tapi nggak apa-apa, kita agak lambat nggak apa-apa, yang penting di sini, yang penting maslahat antum itu harus benar-benar dobet dan benar-benar memahami makna-makna dari ini, karena kalau kita cepet-cepet tapi antum buruk sekali kosakatanya dan nggak tahu, nggak hafal sama sekali, itu akan sangat memberatkan nanti ya. Jadi kenapa di sini tetap kita masih berkutat di sini saja, karena melihat sebagian alhamdulillah sudah bagus, sebagian lagi masih perlu banyak pembenahan. Nah, dan kita kan berjalan sini berjalan bersama, bukan sendiri-sendiri, antum sendiri. Kita dahulukan yang lebih bagus, justru yang kita dahulukan adalah yang masih tertinggal. Jadi insya Allah kita di sini ya untuk bersama-sama berjalan, bukan sendiri-sendiri ya. Baik, kita tutup dulu slogan. Insya Allah pada hari Rabu kita lanjutkan di exercise berapa ya? Tadi exercise berapa? 4. Exercise 4. Exercise 4. Ya, sekarang insya Allah kita lanjutkan. Nanti insya Allah kita lanjutkan najm dan seterusnya. Okay. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Usul fikih insya Allah kita mulai jam 6 lewat 45 insya Allah.